doa istiftah yang pernah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, masih banyak doa-doa yang lain seperti doa Allahumma ba'id baini, ya, ada juga doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli, ada juga doa Allahumma rabba Jibrail wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard, sampai akhir. Jadi banyak sekali doa-doa al-istiftah yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antaranya adalah doa ini. Doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Ali ibnu Abi Talib. Ya, di mana doanya adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wa yundabu dzalika likulli musallin. Hal ini disunnahkan untuk setiap orang yang sholat, yaitu disunnahkan atas mereka membaca doa al-istiftah. Jadi setiap orang yang sholat disunnahkan atas mereka membaca doa al-istiftah. Baik orang yang sholat itu mengerjakan yang wajib atau mengerjakan yang sunnah, baik dia sholat dalam kondisi duduk atau berdiri, baik dia anak-anak atau perempuan, baik dia musafir atau orang yang mukim. Artinya semuanya disunnahkan setelah takbiratul ihram membaca doa al-istiftah. Kemudian muallif rahimahullahu ta'ala berkata, la fi janazatin. Tetapi doa ini tidak dibaca di dalam sholat janazah. Ya, kalau sholat janazah setelah takbir pertama suratul fatihah. Setelah takbir kedua bersolawat kepada an-nabi alaihi salatu wassalam. Setelah takbir yang ketiga berdoa. Ya, takbir keempat berdoa sejenak lalu salam. Artinya menunjukkan selesainya sholat yang kita kerjakan. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, walau tarakahu amdan aw sahwan wa syara'a fit ta'awudzi lam ya'ud ilaihi. Seandainya seseorang meninggalkan doa al-istiftah dengan amdan, dengan sengaja. Al-istiftah dengan amdan, dengan sengaja. Atau sahwan, atau dia lupa. Dia lupa membaca doa sedangkan dia sudah mulai membaca ta'awuz. Allahu Akbar. Dia dengar dan langsung membaca ta'awuz. Maka tidak perlu dia mengulang istiftah. Karena dia disebut du'aul istiftah. Doa pembuka karena dia di awal. Anjur membaca ta'awuz. Ya. Dan lupa kita membaca du'aul istiftah, atau kita sengaja tidak membaca du'aul istiftah, lam ya'udaihi. Tidak perlu kita kembali membaca doa tersebut. Artinya silahkan dilanjutkan. Profesor Dr. Mustafa Dib ketika menjelaskan poin ini, beliau berkata, li'annahu qad fahal mahalluhu wa huwal istiftah. Karena orang itu terlangan-langan tempatnya. Dan tempat doa iftitah ya di awal. Walau raja'a la yusabu alaihi wa la tabtul bihi salatuhu. Tetapi kalau dia mengulang membaca iftitah, maka tidak ada pahalanya, kata beliau, karena bukan tempatnya di situ. Tetapi tidak juga menyebabkan batalnya salat seseorang. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau berkata, walau ahrama fa'amanna al-imamu akibahu, amanna ma'ahu. Ya, seandainya seseorang takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian imam setelah itu mengucapkan amin, artinya dia selesai membaca suratul fatihah, maka makmum mengucapkan amin bersama iman. Makmum mengucapkan amin bersama imam. Thumma staftaha. Kemudian dia masih boleh baca iftitah. Jelas? Jadi ketika imam misalnya membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sedangkan makmum yang di belakang dia baru masuk, apa yang harus dia lakukan? Dia tetap mengucapkan amin. Apakah setelahnya dia boleh membaca doa iftitah? Boleh. Dia masih boleh membaca doa iftitah. Berbeda dengan orang yang tadi membaca ta'awudz. Dia sudah kehilangan waktu atau tempat di mana dia membaca iftitah. Tapi amin juga kan itu. Bukankah dia mendahului iftitah? Enggak. Dia kaitan dengan bacaan imam. Bukan kaitan dengan sholat yang dia kerjakan. Yaitu kaitan dengan sholat jamaahnya. Bukan terkait dengan bacaan yang dia baca. Ya, bagi dia belum ada yang dia baca. Adapun yang dia lakukan, dia mengaminkan apa yang dibaca oleh imam. Walau ahrama, seandainya seseorang takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian dia masuk ke dalam sholat berjamaah, fasallamal imamu qabla qu'udihi, kemudian imam keburu salam sebelum dia sempat duduk. Ya, jadi dia sholat Allahu Akbar. Dia lihat imam sudah tasyahud akhir. Dia sholat Allahu Akbar. Qabla qu'udihi, sebelum dia sempat duduk untuk mengikuti sholat imam, tiba-tiba imam membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus dia lakukan? Istaftaha. Dalam kondisi itu silahkan dia beriftitah. Silahkan dia beristiftah membaca doa tadi wajah tu wajhiya lilladzi sampai akhir. Wa idza qa'ada fa sallama fa qam fala. Tetapi kalau seandainya imam sedang tasyahud akhir, lalu dia takbiratul ihram, si makmum yang datang terlambat takbiratul ihram, lalu sempat duduk bersama imam, sempat membaca doa attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibat sampai akhir, lalu dia bangkit untuk memasuki rakaat yang pertama, kata beliau, maka dalam kondisi ini fala. Tidak perlu lagi membaca iftitah. Tidak perlu lagi membaca iftitah. Artinya tinggal dia membaca suratul Fatihah. Profesor Dr. Mustafa Dib ketika menjelaskan poin ini, beliau berkata, litulil fasli baina dukhulihi fis shalah wa bit tahrim wal istiftah bihi. Karena panjangnya pembatas antara dia masuk ke dalam sholat dengan takbiratul ihram dan istiftah. Jadi panjang. Seharusnya setelah takbiratul ihram langsung istiftah. Tapi terpecah atau terhalang, terputus oleh apa namanya, dia duduk dulu bersama imam, membaca tahiyat akhir sampai akhir, lalu dia bangkit untuk mengerjakan rakaat yang pertama, maka dalam kondisi ini, kata beliau, tidak perlu lagi dia mengulang bacaan al-istiftah. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau berkata, walau adrakal imama qa'ima, walau adraka al imama qa'ima, seandainya seorang makmum mendapatkan imamnya sedang berdiri, dia mendapatkan imam sedang berdiri, wa alima imkanahu ma'at ta'awudhi wal fatihati atabihi, dan imam ini berkata dalam hatinya, ini sholat subuh. Misalnya, ini sholat subuh. Pasti bacaannya panjang. Maka saya masih dapat baca istiftah, baca ta'awuz, dan baca al-fatihah. Karena panjang bacaannya. Ya, dia sholat, ketika dia masuk ke dalam sholat, Allahu Akbar, imam sudah duluan masuk. Apakah dia boleh membaca iftitah atau tidak boleh? Kata beliau, tergantung. Kalau dia mengetahui bahwa dia masih memungkinkan untuk membaca ketiganya, yaitu iftitah, ta'awuz, dan fatihah, silahkan dibaca. Misalnya, ah ini imam panjang bacaannya, apalagi di waktu subuh misalnya. Ya, insya Allah saya masih dapat tiga-tiganya, al-istiftah, at-ta'awuz, dan al-fatihah. Ya. Maka dalam kondisi ini kata beliau, atabihi, silahkan dia mengerjakan ketiganya. Al-Fatihah, doa istiftah dia baca, ta'awuz dia baca, dan suratul Fatihah dia baca. Fa in syakka, tetapi dia ragu, ini imam sepertinya cepat misalnya. Fa in syakka, tetapi kalau dia ragu, lam yastaftih walam yata'awwaz. Tapi kalau dia ragu, ya, artinya dia ragu apakah Al-Fatihah dapat atau tidak, maka tidak perlu dia membaca doa al-istiftah dan tidak perlu dia berta'awuz. Langsung saja Fatihah. Karena istiftah adalah sunnah, ta'awuz adalah sunnah, sedangkan Al-Fatihah adalah ruknun min arkanis shalah. Rukun di antara rukun-rukun salat. Jelas para pemirsa Niaga TV ya. Saya salat Allahu Akbar. Biasa hari Jumat dia baca surah As-Sajdah dan Al-Insan. Ya sudah, saya tenang. Saya baca iftitah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardha hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Sampai akhir. Lalu saya baca ta'awuz, lalu saya baca Al-Fatihah. Enggak ada masalah. Dalam kondisi saya yakin saya dapat. Tapi kalau saya salat Allahu Akbar, imamnya pasti baca surat pendek. Ya sudah, langsung lompat ke Al-Fatihah. Tidak baca istiftah, tidak baca ta'awuz, tapi langsung lompat ke Al-Fatihah. Karena dia rukun. Karena dia adalah rukun. Dikatakan di sini, bal yushra'u fil Fatihah. Tetapi yang hendaknya dia lakukan, memulai membaca suratul Fatihah. Fa'in raka'al imamu qabla an yutimmaha. Apabila imam ruku sebelum makmum menyempurnakan suratul Fatihah, raka'a ma'ahu, maka hendaknya makmum tersebut ruku bersama imam. In lam yakun istaftaha wala ta'awwadha. Walaupun dia belum baca istiftah, walaupun dia belum baca ta'awuz. Jelas para pemirsa Niaga TV? Dia berprasangka ini imam pasti cepat. Dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, sampai akhir. Lalu di pertengahan imamnya ruku. Apa yang harus dia lakukan? Raka'a ma'ahu, hendaknya ruku bersama imam. In lam yakun istaftaha wala ta'awwaza. Kalau dia tadi tidak baca istiftah dan tidak baca ta'awuz, boleh si makmum langsung apa? Langsung ruku. Wa illa, tetapi jika dia sempat membaca doa istiftah dan dia sempat membaca ta'awuz, qara'a biqadri mashtaghala bihi. Walaupun imam sudah ruku, hendaknya dia membaca melanjutkan Fatihah, ya, sesuai dengan jumlah waktu yang dia gunakan tadi untuk istiftah dan ta'awuz. Ini harus dijelaskan sedikit. Jadi kita sholat, ada imam, Allahu Akbar. Kita tahu ada prasangka besar imam ini cepat sholatnya. Kita malah baca iftitah. Kita malah baca ta'awuz. Itu tidak benar seperti itu. Yang menyebabkan kita tidak sempurna di dalam membaca Al-Fatihah. Seharusnya, kalau kita tahu imamnya besar kemungkinan bacaannya cepat, maka jangan baca istiftah, jangan baca ta'awuz, tapi langsung baca Al-Fatihah. Karena dia rukun. La salata liman lam yaqra' bifatihatil kitab, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tetapi kalau orang dia tidak paham misalnya, dia malah baca istiftah, dia malah baca ta'awuz, sehingga Fatihahnya tidak sempurna, kata beliau, dia tidak boleh langsung ruku, tetapi dia baca dulu Al-Fatihah seukuran tadi dia baca iftitah. seukuran dia membaca iftitah. Dikatakan di sini, ai maksudnya adalah yaqra'u minal fatihati, dia tetap membaca al-fatihah walaupun imam sudah ruku, biqadr, seukuran ma'ata bihi minat tawajjuh wa ta'awus, seukuran tadi dia membaca iftitah dan membaca ta'awus. Litaksiri bil istighali bihima anil fatihati latihya fardun fil qiyam, karena dia dianggap lalai. Dia menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang lain, padahal dia mungkin langsung mengerjakan sesuatu yang wajib. Walaupun dia hendaknya jangan sampai kehilangan ruku. Karena kalau sampai kehilangan ruku, sama saja dia kehilangan satu rakaat dari sholat berjamaah. Kemudian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, fa'in raka'a walam yaqra biqadrihi batalat salatuhu. Kalau dia ruku, dia langsung ruku. Padahal dia tadi salah, karena dia baca istiftah dulu dan baca ta'awuz dulu, sehingga menyebabkan al-fatihahnya cuma sepotong. Fa'in roka'a, kalau dia langsung ruku, padahal al-fatihahnya belum selesai. Dan dia tadi salah, karena lebih memprioritaskan yang sunnah dibandingkan yang wajib. Fa'in roka'a, kalau dia ruku, walam yaqra, dan dia belum membaca biqadrihi, ya sesuai dengan kadar yang tadi dia pakai untuk baca ibtitah, batalat salatuhu, salatnya dianggap batal. Kenapa? Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, litarkihi ma furidha alaihi min qiraatil fatihah au ba'diha, karena dia telah meninggalkan apa yang wajib atasnya, yaitu membaca al-fatihah atau membaca sebagiannya sesuai dengan kadarnya. Tapi kalau seandainya saya, para pemirsa ya, UGTV, saya misalnya, sampai di masjid, imamnya sudah membaca, hampir selesai membaca surat. Lalu saya takbiratul ihram, Allahu Akbar. Saya tidak membaca apapun kecuali Al-Fatihah. Langsung saya baca, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allahu Akbar, langsung ruku. Apakah saya boleh langsung ruku dengan imam? Boleh. Karena kenapa? Saya tidak melalaikan yang wajib. Ketika saya tahu imam saya sudah membaca surat, saya tidak baca apapun setelah takbir kecuali Al-Fatihah. Tapi kesalahan kalau kita tahu imamnya sebentar lagi sujud, kita malah baca ibtitah. Itu harus diperhatikan agar dipahami dengan benar. Ya. Karena ingat, istiftah ini sunnah, para pemirsa Niaga TV. Sedangkan Al-Fatihah wajib. Jangan sampai kalau berbenturan keduanya, tentunya prioritaskan yang wajib. Kalau tidak berbenturan, ya baca dua-duanya. Kalau tidak berbenturan, artinya tidak berbenturan, waktunya cukup untuk mengerjakan keduanya, silahkan kerjakan keduanya. Tapi kalau waktunya hanya cukup untuk mengerjakan salah satunya, kerjakan yang wajib, yaitu Al-Fatihah. Jangan baca yang sunnah. Kalau sampai baca yang sunnah, imam ruku, dia tidak boleh langsung ruku. Tapi dia harus ganti waktu yang dia pakai membaca istiftah untuk baca Al-Fatihah. Baru setelah dia kira kadarnya sudah cukup, baru dia ruku bersama imam. Jelas para pemirsa Niaga TV, ini penting sekali ya, bahwa yang wajib harus diprioritaskan dari yang sunnah. Sama dengan penjelasan bahwa kita lagi sholat sunnah, qobliyah, lalu iqomah dikumandangkan, hukum asalnya langsung sholat wajib. Batal, tinggal tahiyatnya saja misalnya ya, tinggal tahiyat akhir ya, atau tinggal sujud terakhir misalnya, ya sudah kita sempurnakan. Tetapi kalau sampai akan menyebabkan kita kehilangan bagian yang wajib, maka itu jangan dilakukan. Jangan sampai ibadah yang sunnah menyebabkan kita kehilangan bagian yang wajib di dalam sholat yang sedang kita kerjakan. Wa in qara'a haitsu qulna yarka fa takhallafa bila udhrin, wa in qara'a seandainya dia langsung membaca Al-Fatihah sebagaimana kita katakan, maka dia boleh langsung ruku. Dia boleh, karena dia tidak lalai. Fa takhallafa bila udhrin, ya,

Hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Mesin piling tepung. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami, baik itu layanan telepon dan juga layanan pesan singkat. Ada pemirsa kita, hamba Allah di Jambi yang sudah bergabung, coba kita sapa. Assalamualaikum. Oh, di Jateng ya, mohon maaf, di Jateng. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Anda mau tanya nih Pak Ustaz. Baik. Kita kan salat berjamaah kan, terus setelah kita baca salat kita, kalau pas tengah kita imam udah baca salat ya. Terus saya berhenti baca Al-Fatihah, saya hikmahi baca Al-Fatihah imam, dengan mati, tapi kita tafsirkan bacaan Ustaz, imam. Mohon maaf Pak, sebelumnya, suara televisi Bapak masuk ke telepon jadi bertumpuk. Oh ya. Bisa dikecilkan dulu volume televisinya? Sudah, sudah. Silakan Bapak. Tolong diulang Bapak dengan singkat. Ya. Ini Pak Ustaz, saya kan ikut jamaah, sholat dan jamaah di masjid. Baik. Ya. Saya kan jadi maknya waktu baca Al-Fatihah, bawa pasirnya Al-Fatihah, terus bingung baca Al-Fatihah. Waktu Al-Fatihah saya stop, saya dengarkan baca Al-Fatihah imam dengan khusyuk, yang imam baca Al-Fatihah, tapi dalam hati saya mengikuti tafsirnya, tapi tidak baca Al-Fatihahnya. Mengikuti tafsirnya? Membaca Al-Fatihah, terus dalam hati saya memaknakan artinya. Memaknakan artinya. Iya. Baik. Apakah itu termasuk kita sudah membaca Al-Fatihah? Baik, itu saja. Ya, itu saja. Terima kasih terjemahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Sekedar kita mengartikan bacaan yang dibaca oleh imam di dalam hati kita, kita maknai Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu kita tempatkan di hati misalnya, apakah itu sudah dianggap membaca Al-Fatihah? Tidak. Ya, tidak. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain pernah ditanya, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi zuhri wal asr? Apakah Nabi itu biasa membaca di dalam sholat zuhur dan asar? Maka para sahabat berkata, naam, betul, Nabi membaca dalam zuhur dan asar. Maka yang bertanya ini berkata, lalu dari mana kalian tahu bahwa Nabi membaca dalam zuhur dan asar? Kan sholatnya sir, gak kedengeran. Dari mana kalian bisa memastikan bahwa Nabi itu membaca sesuatu? Ya, maka mereka berkata, bittirabil lihyah, bittirabi lihyatihi, kami melihat dari janggut Nabi yang bergerak-gerak. Artinya suara memang enggak kedengeran. Ya, tapi Nabi menggerakkan mulutnya, artinya beliau membaca. Ya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia membaca. Ya, dan untuk sendiri, untuk ukuran sendiri kedengeran. Ya, terdengar. Artinya bahwa membaca itu bukan amalan hati. Ya, tetapi amalan lisan, harus dibaca dengan lisan. Saya selalu katakan bahwa dalam membaca itu tidak sesederhana membaca bahasa Indonesia. Tidak sesederhana membaca bahasa Indonesia atau bahasa lainnya di dunia. Dalam Al-Qur'an ada makharijul huruf yang harus kita tepat dalam menempatkan makharijul huruf. Ada sifatul huruf, sifat-sifat huruf, ada juga ahkamul qiraah, hukum-hukum membaca, hukum-hukum tajwid, ya kapan dibaca panjang, ada yang panjang 2 ketukan, ada yang 4 ketukan, ada yang 6 misalnya, lalu ada yang pendek, lalu ada yang ikhfa, ada yang izhar, ada yang iqlab, ada yang idgham dan lain sebagainya. Dan itu tidak bisa kecuali dengan lisan. apalagi yang kita renungkan di hati itu maknanya. Ya, maknanya. Seandainya yang kita ulang di hati lapasnya itu tidak dianggap bacaan, apalagi sekedar tafsirnya atau maknanya, ya, makna dari lapas-lapas tersebut itu tidak dianggap telah membaca Al-Fatihah. Allah alam bissawab. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari pesan singkat. Yang pertama, apakah ada sholat qobliyah asar? Ada. Ya, qobliyah asar ada. Sallu qoblal asri arba'a. Arba'an, kata Nabi, sholatlah sebelum asar 4 rakaat. Ya, dan ada hadis yang umum di mana Nabi bersabda, baina kulli al-adhanaini as-shalah. Di antara setiap dua azan itu ada sholat. Antara azan dan iqamah itu sholat. Asar dimulai dengan azan. Dan waktu asar ditandai dengan azan. Dan sholat asar ditandai dengan iqamah. Antara azan dan iqamah, kata Nabi, ada sholat. Walaupun para ulama menjelaskan hukumnya ghairu mu'akkad. Beda dengan qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah subuh, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Itu sholat rawatib yang sifatnya mu'akkadah. Ditekankan, ya, mendekati wajib. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya pernah saat tahiyat akhir tidak membaca doa terakhir berlindung dari fitnah dajjal karena sesuatu dan lain hal. Apakah sah salat saya? Sah. Karena memohon perlindungan dari fitnah dajjal sunnah. Ya, bukan wajib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ibrahim dari Kepri. Seorang masbuk langsung ruku mengikuti imam tanpa takbiratul ihram. Apakah sah salatnya? Tidak sah. Ya, tidak sah sholat orang tanpa takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram adalah rukun sholat, sebagaimana sudah kita bahas di rukun yang kedua. Rukun yang pertama adalah niat, rukun yang kedua adalah takbiratul ihram. Rasulullah berkata, miftahus sholah al-wudu. Kunci sholat itu adalah berwudu. Wa tahrimuha at-takbir, diharamkannya dengan takbir. Wa tahliluha at-taslim, dan dihalalkan lagi dengan salam. Allah alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum, apakah membaca Al-Fatihah harus menunggu imam baca Fatihah dulu apa bareng sama imam baca Al-Fatihah? Allah alam bisawab, ada ayat yang berbunyi, wa idza quri al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Qur'an dibaca, dengar dan simaklah agar kalian mendapatkan rahmat. Oleh karenanya, ketika imam sedang membaca Al-Fatihah, yang paling bagus adalah menyimak dan mendengarkan. Menyimak dan mendengarkan. Lalu kapan kita membaca Al-Fatihah? Ya, para ulama menjelaskan, disebutkan di mazhab Imam Ahmad dan juga sebagian ulama Syafi'iyah, mereka berkata, inda sakatatil imam. Inda sakatatil imam. Membaca Al-Fatihah itu adalah di posisi saat imam diam. Kapan imam diam? Ada beberapa kondisi. Pertama, ketika pasca atau setelah takbiratul ihram. Imam Allahu Akbar. Setelah itu imam diam. Karena dia mungkin hendak membaca iftitah. Maka ketika imam baca iftitah, kita baca Al-Fatihah. Karena iftitah sunnah. Ya. Iftitah sunnah. Bagi makmum silahkan langsung baca Al-Fatihah. Itu kondisi saktah yang pertama. Kondisi yang kedua, kata para ulama, adalah saat imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, hendaknya imam berhenti sejenak untuk mempersilahkan makmum membaca Al-Fatihah. Disitulah kita membaca Al-Fatihah. Lalu boleh tidak mengikuti imam. Misalnya begini, imam membaca bismillahirrahmanirrahim, kita di belakang bismillahirrahmanirrahim. Lalu imam membaca alhamdulillahi rabbil alamin, kita membaca alhamdulillah. Enggak ada masalah juga. Kata para ulama tidak masalah. Allah alam bissawab. Ada Ummu Rayyan di Bekasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu. Iya. Mohon maaf, volume televisi Ibu dikecilkan dulu karena suaranya masuk ke telepon. Iya, baik. Silakan Ibu. Ibu fokus ke telepon. Iya. Saya mau tanya Ustaz, saya tuh kalau sholat untuk bantu khusyuk saya gitu, saya selalu saya keluarkan gitu Ustaz, saya zaharkan gitu. Dan selalu walaupun sholat duhur ataupun sholat asar gitu, saya selalu saya keluarkan suara saya itu membaca surat-surat itu gitu. Itu apa boleh Ustaz gitu? Artinya Ibu keraskan tapi sekedar Ibu dengar saja. Iya, maksudnya saya dengar aja gitu. Karena enggak ada orang-orang, enggak ada seorang sama sekali, saya sendiri baik. Gitu. Itu yang disunahkan oleh Nabi Ibu. Dibaca, oh. Didengarkan, sekedar didengarkan oleh telinga kita. Oh. Baik Ibu. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Baik Ibu, barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya, saya barakallahu fik, Allah yubarik fik. Saya pernah masbuk dan langsung membaca Al-Fatihah, namun belum sempurna dan imam sudah ruku dan saya mengikuti imam. Salatnya sah. Imam sudah mulai salat, kita telat. Kita khawatir tidak sempat baca Fatihah, langsung ketika takbiratul ihram Allahu akbar langsung kita kejar baca Al-Fatihah. Lalu imam ruku, kita belum selesai Al-Fatihah, silahkan langsung ruku. Tadi sudah kita baca, silahkan langsung ruku. Yang salah itu adalah kita tahu bahwa kita akan tidak sempat baca Al-Fatihah, kita malah sibuk baca doa istiftah. Itu yang enggak boleh. Itu yang tidak boleh. Kita tahu bahwa imam ini cepat. Kalau kita baca istiftah dulu, kita enggak akan kedapatan Al-Fatihah. Maka kita baca istiftah. Nah, ini enggak boleh. Kalau berbenturan yang wajib dengan yang sunnah, ambil yang wajib. Tapi kalau waktunya lapang, dua-duanya bisa dilakukan, yang gak usah dibentur-benturkan, dua-duanya kita baca. Tadi pertanyaannya kan terlambat, lalu langsung Fatihah, belum selesai Fatihah, sudah ruku. Maka ikut ruku bersama imam. Berdasarkan hadis Nabi, wa idza raka'a farka'u. Apabila imammu ruku, maka rukulah engkau. Allah alam bislam. Pertanyaan selanjutnya, izin bertanya, kalau sholat sunnah rawatib tidak memakai iftitah boleh tidak? Boleh, karena sunnah ya, karena dia hukumnya sunnah ya. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk sepertinya, coba kita Ustaz. Yang saya tanyakan ini Ustaz, kalau kita wudu membaca bismillah itu hukumnya wajib apa sunat? Wudu, di dalam wudu kan, Pak, tidak mau berwudu. Baik, yang kedua. Baik. Yang saya tanyakan, kalau ini kata wajib, anda kata sunnah, bagaimana kita duduk dalam kamar mandi ada WC-nya? Baik, ya. itu saja Bapak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis terkait dengan wudu diperselisihkan oleh para ulama ya. Pendapat yang paling kuat kalau kita baca penjelasan para ulama, hadisnya lemah. Walaupun demikian ya, sebagian ulama mengatakan sunnah bukan wajib. Walaupun hadisnya berbunyi la wudu aliman lam yaqra bismillah, tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah, hanya saja hadisnya lemah. Ya paling kalaupun bisa dipakai hadis ini, kata para ulama hukumnya sunnah dan bukan wajib. Lalu bagaimana, boleh enggak di tempat WC yang ada tempat buang hajat di situ kita baca bismillah? Tidak kita baca di dalamnya. Lalu di mana kita baca? Saat akan masuk ke dalamnya. Saat kita akan masuk ke dalam kamar mandi berwudu, di luar kita baca bismillah, di dalam kita tinggal berwudu. Allah alam bissawab. Karena di tempat-tempat yang kotor, apalagi ada tempat buang hajat, kita tidak membaca lapas-lapas yang suci. Allah alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi barakallahu fik, Allah ibarik fik. Saya pernah mengerjakan salat zuhur, setelah rakaat kedua harusnya saya duduk tasyahud awal, tapi karena lupa saya langsung bangkit dan sudah berdiri tegak. Saat itu saya bingung, maka saya batalkan lalu saya ulang salat zuhur. Pertanyaan, bagaimana yang benar? Harusnya tidak dibatalkan Ibu ya, harusnya tidak dibatalkan, tetapi lanjutkan saja masuk rakaat yang ketiga. Kecuali kalau Ibu posisinya masih bungkuk ya, Ibu baru mau bangkit dari duduk ya, Ibu baru bangkit dari sujud belum tegak berdiri, boleh Ibu kembali lagi. Tapi kalau sudah terlanjur tegak berdiri, lanjutkan saja ke rakaat ketiga. Kalau Ibu sholat maghrib misalnya, lalu Ibu tasyahud akhir, Ibu membaca at-tahiyatul sampai akhir, seharusnya setelah tahiyat Ibu salam, jangan salam, tapi sujud lagi dua kali. Ya, membaca subhanallah rabbiyal a'la, bangkit tanpa membaca apapun, sujud lagi dua kali subhanallah rabbiyal a'la, bangkit langsung mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Itu kita sebut dengan sujud sahwi. Allah alam bissawab. Ada ya, Bapak Zainal. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Zainal. Ya, mau nanya nih Ustaz. Ada itu di surah Al-Taubah itu kok enggak pakai bismillah ya, sedangkan yang lain-lainnya pakai bismillah semua. Baik, itu saja Bapak. At-Taubah. Baik, itu saja pertanyaan Bapak atau ada yang lain Pak Zena? Ada yang lain juga Pak. Silakan Bapak. Satu lagi, apa itu yang terkenalnya seluruh ayat itu kan 6666 saja. Baik. Tapi setelah kita hitung dan ada juga keterangan di Al-Quran itu cuma 6230. Baik. Baik, itu saja Bapak. Iya, cuma itu aja Ustaz. Baik. Makasih Ustaz ya. Baik Bapak. Baik, barakallah Pak Zainal di Lampung. Yang pertama tadi masalah At-Taubah, kenapa tidak ada bismillahnya ya. Semua surat dalam Al-Quran ada bismillah kecuali At-Taubah. Para ulama menjelaskan bahwa At-Taubah ini berisi ayat perang. Ya, berisi ayat perang, yaitu pengumuman peperangan, pengumuman berlepas diri dari Allah dan Rasulnya. Bara'atum minallahi wa rasulihi minalladina ahadtum. Minal musyrikin fasiru fir ardi arba'ata ashhurin ya. Ini ayat perang, ayat kital ya. Dan dalam tradisi masyarakat yang Al-Qur'an turun kepada mereka, Al-Qur'an yaitu masyarakat Arab saat itu, apabila mereka memutuskan mengumumkan pemutusan perjanjian itu, mereka tidak membaca apa namanya bismillah ya, tidak membaca bismillah karena di dalamnya ayat perang ya. Ya, dan tidak sesuai dengan bismillahirrahmanirrahim ya. Ya, karena dia kaitannya dengan peperangan. Itu pendapat yang pertama. Tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa tidak ditulisnya bismillah di dalam surat At-Taubah karena terjadi perdebatan di kalangan para sahabat, apakah Al-Bara'ah atau At-Taubah ini adalah suratun mustaqillah, surat sendiri. Artinya ayat bara'atum minallahi wa rasulihi, apakah itu ayat pertama ataukah dia kelanjutan dari surat Al-Anfal? Apakah dia surat tersendiri ataukah dia kelanjutan dari surat Al-Anfal? Karena terjadi perdebatan maka dihilangkanlah bismillah dari apa? Untuk adanya kemungkinan bahwa dia bagian dari surah Al-Anfal. Ini dua hal yang paling terkenal yang disebutkan oleh para ulama ketika menjelaskan permasalahan tersebut. Adapun terkait dengan jumlah huruf, Allah alam bisawab, saya tidak punya pengetahuan tentang hal itu, Bapak Zainal. Ya, ini bisa ditanya nanti ke ahlul Quran, ya, orang yang ahli dalam masalah Al-Quran. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang selanjutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fikum wa fikum barakallah. Bagaimana seorang laki-laki selama ini sholatnya selalu di masjid, tetapi sejak COVID ini tidak lagi ke masjid karena takut? Ya, mulailah ke masjid. Ini waktunya kita memulai ya. Alhamdulillah COVID di negeri kita sudah jauh menurun ya. Saya rasa sudah waktunya kita ke masjid ya. Dengan kondisi sekarang ya, kapan lagi kita mau ke masjid? Ya, ke masjid kita meninggal juga. Di rumah pun banyak orang yang meninggal di rumah. Artinya kalau di masjid kita mungkin meninggal, di rumah kita mungkin meninggal, maka masjid pilihan yang terbaik. Masjid pilihan yang terbaik. Apalagi COVID sekarang sudah jauh menurun insya Allah. Tapi kalau Bapak rasa Bapak sudah tua atau Bapak memiliki penyakit tertentu, ya prokes, protokol kesehatan, pakai masker ya, atau dan lain sebagainya ya. Selama tidak berlebih-lebihan. Ya, jangan berlebih-lebihan, biasa saja ya. Ya, biasa saja kita apa namanya menyikapi COVID ini. Tapi tidak juga abai, tidak juga menyepelekan. Tapi pertengahan, sebaik-baik permasalahan itu yang pertengahan itu yang paling baik. Allah alam bisawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Ya, ini yang saya mau tanyakan ini, Tad. Baik. Itu tadi dibahas bahwa didulukan yang wajib daripada yang sunnah. Baik. Nah ini kalau misalnya pelaksanaan di masjid itu kalau Jumatan orang sudah khutbah baru masuk masjid, apakah boleh langsung duduk tanpa salat tahiyatul masjid? Baik, itu saja Bapak. Iya, itu aja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, hukum asalnya begitu. Hukum asalnya begitu. Tetapi karena ada hadis bahwa Nabi melihat seorang sahabat ya masuk ke dalam masjid lalu duduk saat Nabi sedang khutbah, lalu Nabi bertanya hal shallaita rak'atain, apakah kamu sudah salat dua rakaat? Lalu sahabat ini berkata, belum ya Rasulullah, salatlah dua rakaat. Ya, dalam kondisi itu tidak masalah menggabungkan keduanya. Artinya khutbah tetap kita dengarkan, tetapi kita pun tidak langsung duduk, tapi minimal sholat dua rakaat dengan bacaan yang ringan. Apa itu bacaan yang ringan? Jangan panjang-panjang, karena agar kita bisa mendapatkan khutbah. Ya, kita bisa mendapatkan khutbah. Ini kita pahami mungkin pada kemungkinan bahwa sholat yang singkat itu yang dua rakaat tidak sampai menyebabkan seseorang kehilangan apa? Kehilangan yang wajib, ya, kehilangan yang wajib. Dan ini dikecualikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang masuk masjid sedangkan imam sedang berkhutbah, sholat dua rakaat yang ringan, baru dia mendengarkan khutbah. Allah alam bissalam. Artinya karena ada hadis yang menjelaskan hal itu. Ada Bu Nuril di Malang mau bertanya, apakah berdosa kalau selesai baca Quran atau perbuatan baik lainnya baca alhamdulillah otomatis? Tapi kalau sholat fardu otomatis istighfar dan seterusnya. Kalau itu otomatis artinya spontanitas, artinya ibu baca Quran alhamdulillah. Artinya ibu bersyukur ibu sudah selesai baca Quran, ya gak ada masalah, spontanitas. Ya, bukan dianggap sebagai satu hal yang sunnah, tetapi ya spontanitas ibu melakukan satu kebaikan alhamdulillah. Lalu ketika dalam sholat istighfar, ya memang begitu ajarannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya alhamdulillah itu sekedar ya syukur saja. Alhamdulillah kita sudah selesai baca Quran. Alhamdulillah kita sudah selesai mengkaji buku ini. Alhamdulillah kita sudah selesai menyalurkan sumbangan. Enggak ada masalah. Allah alam bissalam. Saya mau bertanya, ada suami istri yang sudah bercerai dan sama-sama sudah menikah dengan pasangan baru. Suami istri ini pensiunan PNS. Dari pernikahan dari istri pertama ada 4 orang anak. 3 laki-laki, 1 perempuan. Si ayah minta tiap bulan uang dari anak-anaknya. Si ibu tidak minta sama sekali sama anak-anaknya. Tapi anak-anak memiliki kemampuan terbatas dan tidak bisa membantu tiap bulan. Anak-anak pun memikirkan perasaan si ibu. Jika si ayah diberikan, si ibu tidak bagaimana perasaan ibu. Jika diberikan kebutuhan buat sehari-hari, pas-pasan Ustaz, apa hukumnya buat anak jika tidak memberikan uang tiap bulan buat si ayah yang memiliki pemasukan dan uang pensiun? Ya tidak masalah ya. Artinya sesuai dengan kemampuan, dikembalikan dengan kemampuan ya. Anak-anak kalau diberikan kemampuan, maka satu kebaikan ya, satu perbuatan ihsan. Kalau mereka memberikan apa namanya kebutuhan-kebutuhan ayah mereka, itu satu hal yang baik. Ya satu hal yang besar yang Allah berikan kita ya. Jadi kalau kita dibimbing untuk bisa melakukan itu adalah satu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita tidak bisa ya semampu kita. Kalau tidak bisa satu bulan sekali, Pak, kami cuma bisa mungkin dua bulan sekali karena kondisi ekonomi kami yang susah dan lain sebagainya, saya rasa orang tua pun akan paham alasan kita. Allah alam bissawab. Ada Bapak Iwan di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Saya mau nanya mengenai sholat tahajud. Baik. Jadi sholat tahajud itu dikerjakan 2 rakaat dari salam sampai 8 rakaat. Baik. Kemudian selesai 8 rakaat saya baca doa dulu. Bukan lagi tegak berdiri sholat witir. Baik. Kemudian kalau witirnya 2 rakaat, kemudian yang satu lagi satu rakaat. Apakah sholat saya itu boleh dibilangkan sempurna atau belum? Baik, itu saja Bapak. Ya. Baik. Tentunya kesempurnaan satu ibadah dilihat dari dua hal, keikhlasan dan ittiba. Semakin dia ikhlas melaksanakan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala dan semakin dia mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berusaha mengilmui mengilmui amal yang sedang dia lakukan, maka sejauh itulah kualitas ibadah seseorang. Makin ikhlas dan makin ittiba, makin ikhlas dan makin berilmu dalam beribadah, maka semakin besar pahalanya. Kalau terkait dengan masalah memecah witir menjadi dua, ada riwayat ya. Kalau saya tidak salah, riwayat Ibnu Umar ya, bahwa beliau memecah apa witir menjadi dua, dua dan satu ya. Kata para ulama tidak masalah ya, baik yang dua atau dua satu ataupun tiga sekaligus. Allah alam bisawab. Ustaz, bagaimana urutan mandi setelah haid? Ya, itu sudah pernah kita bahas ya. Mandi haid ya sama seperti mandi besar yang lain, dimulai dengan mohon maaf, membersihkan kemaluan. Setelah kemaluan benar-benar bersih ya, disunnahkan untuk berwudu. Setelah berwudu baru dia membasuh kepalanya minimal 3 kali. Ya, minimal 3 kali dia menyiram kepalanya. Lalu setelah menyiram kepalanya 3 kali, dia membasuh bagian tubuh kanan ya, diratakan air, lalu bagian tubuh kiri diratakan air, ditutup dengan dia mencuci kakinya. Allah alam bisawab. Apakah dia wajib membuka kepangan rambutnya? Tidak, disunnahkan saja. Kalau dia mau buka itu bagus, tapi kalaupun tidak dibuka, mandi besarnya tetap sah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah di Padang, waktu salat wajib bolehkah kita membuka mushaf Al-Qur'an untuk membacakan, karena hafal ayat-ayat Al-Qur'an tidak seberapa? Allah alam bisawab, kata para ulama itu hanya boleh dilakukan di salat-salat yang sunnah. Karena memang salat sunnah banyak keringanannya, dari mulai arah kiblat diberikan keringanan, lalu berdiri boleh duduk kalau salat sunnah, tetapi kalau salat wajib tidak. Nabi kalau salat wajib turun dari kendaraan, tapi kalau salat sunnah di atas kendaraan. Nabi kalau salat wajib pasti berdiri kecuali kalau beliau sakit. Ya, tapi kalau salat sunnah boleh dilakukan walaupun tidak sakit dengan duduk. Jadi kalau kita salat wajib tidak dengan memegang mushaf, tetapi baca saja apa yang mudah bagi kita. Berdasarkan firman Allah, faqra'u ma tayassara min, bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Allah alam bisawab. Mohon izin bertanya, bagaimana menghadapi saudara yang senang bertengkar dan ingin menang sendiri, sedangkan kita perlu berkomunikasi masalah keluarga yang penting sehingga tidak pernah terselesaikan masalah keluarga. Ya jangan dilayani ibu ya. Kalau dia ngajak berantem ya jangan dilayani. Kalau dia ngajak bertengkar ya kita enggak layani. Artinya kita katakan enggak gitu kok. Enggak, saya ada pembicaraan lain yang ingin saya sampaikan. Artinya disimpangkan saja terus. Jangan dilayani kalau dia emosi. Ya emosi, ajak duduk dulu deh biar kita tenang. Ya. Artinya ya dihadapi saja, dalam arti yang pasti kita jangan mau diatur oleh sifat orang. Orang sifatnya pemarah ya, kita jangan mau diatur oleh sifat orang tersebut. Artinya kita berusaha untuk menjadi diri kita sendiri ya, dan kita hanya mau diatur dengan perintah Allah saja ya. Allah alam bisawab. Jadi ya saya rasa yang penting ibu jangan ikut marah, sampaikan ke dia baik-baik ya, ajak dia duduk ya, dan ingatkan besarnya pahala orang yang bisa menahan amarah. Allah katakan wal kaziminal ghaiz, orang-orang yang bisa menahan amarahnya. La taghdab wa laqal jannah, jangan marah bagimu surga. Allah alam bisawab. Mohon dijelaskan larangan melakukan safar kecuali ketiga masjid haram, Nabawi, Aqsa. Apakah jika kami meniatkan salat di masjid baru dengan jarak tempuh 1 jam lebih karena dilakukan termasuk yang dilarang, bagaimana niat yang diperbolehkan agar kami bisa merasakan salat di masjid baru tersebut? Ya jalan-jalan, niatnya bukan niat ke masjid, niat jalan-jalan, sampai di tempat jalan-jalan mampir ke masjid tersebut. Rasulullah bersabda, la tashuddur rihal, jangan kalian melakukan perjalanan panjang kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Aqsa, dan masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi. Karena semua masjid selain tiga masjid ini pahalanya sama, maka kita tidak menghususkan melakukan perjalanan mendatangi masjid tersebut dengan keyakinan memiliki keberkahan lebih, memiliki keutamaan lebih, tidak. Masjid Istiqlal dengan Masjid Kudus sama saja pahalanya. Masjid Kudus dengan Masjid Raya Banten sama saja pahalanya. Ya, masjid yang ada samping rumah kita dengan Istiqlal pahalanya sama. Yang membedakan adalah keikhlasan kita dan ittiba kita dalam melaksanakan satu ibadah. Allah alam bisawab. Tidak terasa waktunya sudah habis, ma'asyiral muslimin. Masih banyak sebenarnya pertanyaan, khususnya dari pesan singkat yang masuk. Tetapi qadarullah, karena waktu yang terbatas, belum sempat kita bacakan. Insya Allah, apabila diberikan kesempatan, ya, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Insya Allah, esok hari kita coba membacakan beberapa pesan singkat yang belum sempat kita baca di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kita keistiqomahan dalam mencari ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.